Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim taslim masjidah amma ba'd. Kita masih pada penjelasan terkait salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada lafaz salawat yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, terlihat jelas dan terdengar jelas tidak ada padanya lafaz Sayyiduna. Rasul tidak mengajarkan untuk mengatakan ya Sayyiduna, setiap seorang akan menyebutkan namanya. Rasul mengatakan kulu Allahumma salli ala Muhammad. Rasul mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Dia mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tentu apa yang Nabi ajarkan itulah yang terbagus. Jangan seorang kemudian menambah-nambahi lafaz yang tidak datang dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan Imam Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah, seperti yang sudah disebutkan pada pertemuan lalu, beliau ketika ditanya apakah seorang ketika bersalawat kepada Nabi mencukupkan mengatakan Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia mengatakan ittiba'ul alfad al-ma'thur arjah. Mengikuti lafad yang datang dari Nabi itu yang lebih kuat. Jadi apa yang diajar oleh Nabi dari salawat itu yang terbaik. Di mana lafad salawat yang diajar oleh Nabi tidak ada padanya tambahan kalimat Sayyiduna. Tidak ada padanya tambahan kalimat Sayyiduna. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau termasuk orang yang sangat mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dalam kitabnya, di mana kitab beliau adalah pokok daripada orang-orang mengikuti madhabnya, beliau mengatakan, lihat Imam Syafi'i sendiri mengatakan dalam kitabnya, Allahumma salli ala Muhammad. Imam Syafi'i tidak mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ila akhiri ma'addahu ila ijtihaduhu. Sampai kepada akhir dari apa yang beliau sebutkan dalam kitabnya. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Terus Imam Syafi'i mengatakan, kullama dzakarahu dzakirun. Makullama ghafala an dzikril ghafilun. Ya Allah, berilah salawat kepada Muhammad. Intinya, Imam Syafi'i sendiri ketika di khotbah kitabnya, di permulaan kitabnya ketika menyebutkan salawat kepada Nabi, tidak memberi embel-embel Sayyidina. Paham ya? Kemudian, Imam Syafi'i menyebutkan di muqaddimah dari kitabnya, ya Allah, masalah Muhammadin, kullama dzakaruhu dzakirun wa kullama ghafala an dzikril ghafilun. Setiap kali diingat oleh orang yang ingat dan setiap kali lupa dari mengingatnya orang yang lupa. Sebutkan di sini wa ka'anna istanbata dzalika min haditsis sahih. Dan seolah-olah Al-Imam Syafi'i ketika menyebutkan kalimat ini mengambil dari hadis yang sahih alladzi fihi, yang padanya Subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Fa sabata annahu sallallahu alaihi wasallam qala li ummil mu'minin wa ra'aha aktharat at-tasbih wa ataladu laqad qultu ba'daki kalimatin wa zinat bima qulti la wazanat hunna fa dhakara dhalik. Jadi intinya, waktu itu Maimunah, ya, Bintil Haris Al-Hilaliyah radhiyallahu anha, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah selesai salat subuh, itu duduk di tempat sholatnya terus berzikir tasbih sampai ya siang. Dan Juwairiyah Bintil Haris ini dulu namanya adalah Barrah. Namanya Barrah kemudian diganti namanya oleh Nabi menjadi Juwairiyah. Barrah artinya adalah orang yang baik. Sunnah lama mengatakan kenapa diganti namanya Barrah dengan Juwairiyah, karena nama Barrah itu padanya ada tazkiyah, padanya ada bentuk seorang ya menganggap dirinya apa? Suci atau baik. Barrah orangnya baik ya. Nah. Diganti oleh Nabi. Pada suatu hari, dan ini hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bercerita bahwa suatu hari Nabi alaihi wasallam keluar rumah, kemudian istrinya yaitu Juwairiyah ini duduk di tempat ya, di rumahnya tempat apa? Pikirnya terus sampai siang. Dan Ibnu Abbas ini keponakan dari Juwairiyah Bintul Haris Al-Hilaliyah. Kisahnya kurang lebih seperti itu dan ada faedah-faedah lain nanti insyaallah. Ketika Nabi pulang di siang hari, istrinya yaitu Juwairiyah masih di situ, masih zikir. Kata Nabi, tadi saya mengucapkan ya empat kalimat diucapkan berulang tiga kali ya, yang kalau ucapan saya ditimbang dengan zikirnya kamu dari pagi sampai siang, itu lebih apa berat wirid yang saya baca, yaitu wirid subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimatih. Empat diulangi tiga kali ya. Lafaz ini disunahkan untuk dibaca di pagi hari. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimatih. Ya, artinya Maha suci Allah dan dengan memujinya sebanyak makhluknya. Kita enggak bisa kan bertasbih banyak sekali suara-suara sebanyak malaikat, enggak bisa, tapi kita ya memuji Allah sebanyak makhluknya. Secara hitungan kan. Cuma orang mengatakan sekali kan, tapi dia ya menyebut ya Maha suci Allah dan dengan mujinya sebanyak makhluknya. Ya kan? Banyak sekali makhluk Allah, ya kan? Ya. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi, dan sebanyak keriduan dirinya dan seberat arsy-Nya Allah. Arsy Allah itu makhluk yang terbesarnya makhluk. Dan paling tingginya makhluk itu arsy. Dia untuk alam semesta seperti kubah. Kubah itu di atas, di tengah. Itu namanya kubah. Di arsy ini bagi alam semesta seperti kubah. Paling besarnya makhluk. Wa midada kalimati, dan se... ya, atau madada. Sebenarnya riwayat madada. Dan sebanyak kalimat-kalimat Allah. Ini kata ulama termasuk adzikrul mudha'af. Zikir yang dilipat gandakan. Ini zikir yang sedikit lafaznya tapi besar ya pahalanya. Jadi dari pagi sampai siang Juwairiyah berzikir, kemudian kalau ditimbang dengan zikirnya Nabi tadi yang Nabi ucapkan tiga kali saja, itu lebih berat zikir yang Nabi ucapkan. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Di antara faedah kisah tadi, nah salaf umat ini mereka menjaga awal harinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rijalan wa nisa. Baik mereka laki-laki atau perempuan. Mereka menjaga awal harinya dengan zikrullah. Mengawali harinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lihat istri Nabi, lihat Nabi alaihi salatu wasalam. Pagi hari ya, mereka mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi hari itu secara umum orang sudah mengambil istirahat yang cukup di malam hari. Saat yang fresh, saat yang apa segar seorang untuk zikir, untuk beribadah. Sehingga orang kalau di awal hari saja sudah malas, sudah layu, bagaimana di tengah hari, bagaimana di akhir hari? Awalilah hari ini dengan pagi hari dengan zikrullah sebagai sebagaimana salaf dahulu seperti itu. Baik itu laki-laki atau perempuan. Lihat istri Nabi Juwairi yang misalnya duduk di tempat sholatnya pada subuh terus wirid sampai siang. Demikian pula Rasul juga tidak melupakan dari ya zikir yang tadi. Ya subhanallah bihamdi, adada khalqi, warida nafsi, wa zinata arsi, wa midada kalimati. Ini diantara faedah. Kemudian bahwa zikir itu bertingkat-tingkat sisi keutamaannya. Semuanya bentuk pujian kepada Allah. Semuanya bentuk sanjungan kepada Allah. Namun sanjungan dan pujian ini bertingkat-tingkat sisi keutamaannya. Sekarang ya, sama-sama sholat. Ya, ini sholat wajib, ini sholat sunnah. Sama-sama kebaikan. Tapi lebih besar ya keutamaan sholat fardu ketimbang sholat sunnah. Sama-sama sholat. Jadi amal sholat itu ya tafadhal. Amal sholat itu keutamanya bertingkat-tingkat satu dengan lainnya. Sama zikir atau wirid pun seperti itu. Ada wirid yang kalimatnya simple, kalimatnya tidak banyak ya. Namun kalau diucapkan berat sekali dalam timbangan. Ya berat sekali dalam timbangan. Seperti tadi yang Nabi sebutkan, subhanallah bihamdi, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Wakana sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu al-jawami' min ad-du'a. Dan adalah Nabi alaihi salatu wasallam menyukai doa yang sifatnya jawami', yang sifatnya mencakup. Doa yang kalau seorang memanjatkannya, doa yang kalau seorang itu memohon pada Allah dengan menyebutkan doa tadi, apa yang dia pinta dari kebaikan dunia dan akhirat tercakup sudah. Ini yang paling bagusnya apa doa? Seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini di antara doa yang sifatnya jawami, mencakup, ringkas tapi padat. Itu yang dimaksud dengan jawami, ringkas tapi padat. Kemudian pembahasan berikutnya, afdalu asyiyah ma'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu lama sa'aluhu an kaifiyati sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Paling utamanya lafaz salawat adalah apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi sallallahu wasallam kepada para sahabatnya. Tatkala mereka para sahabat bertanya kepada Nabi tentang tata cara yang bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini paling utamanya lafaz. Paling utamanya lafal adalah apa yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Li'anna wala yakhtaru lahum wa kadzalika li nafsihi illa al-asyraf wal afdal. Karena Nabi alaihi salatu wassalam tidaklah memilihkan untuk sahabat dan untuk dirinya lafaz salawat kecuali yang termulianya dan terbaiknya. Wa min thamma sawaban Nawawi fi Raudhah annahu law halafa la yusalliyanna alaihi sallallahu alaihi wasallam afdhal salati lam yabarra illa bidzalikal kaifiyah. Maka dari sana Al-Imam Nawawi rahimahullah membenarkan dalam kitabnya Ar-Raudhah bahwa kalau ada seorang bersumpah seperti ini, saya demi Allah akan bersumpah, demi Allah saya akan bersalawat kepada Nabi dengan salawat yang paling afdol, maka dia belum menepati sumpahnya kecuali kalau dia bersalawat seperti yang Nabi ajarkan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim la akhiri. Kalau ada orang bisa bersumpah seperti ini, demi Allah saya akan bersumpah atas, saya akan bersalawat atas Nabi dengan salawat yang terbagusnya, kemudian dia mengatakan Allahumma shalli alaihi, belum cukup. Belum apa? Cukup. Kenapa? Karena yang Nabi ajarkan pada sahabat ketika mereka bertanya, ya, bagaimana kami bersalawat pada Anda, yang Nabi ajarkan, ya tadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhirih. Wa wajahu as-Subki, al-Imam as-Subki termasuk dari ulama Syafi'iyah, memberi penjelasan terhadap pendapat Imam Nawawi tadi. Bi annahu man ata biha faqad shalla 'ala an-nabi alaihi salatu wassalam bi yaqin. Orang yang mengucapkan salawat kepada Nabi dengan apa yang Nabi ajarkan tadi, yaitu Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad ila akhirih, dia telah bersalawat kepada Nabi dengan yakin. Jelas yakin, enggak ragu lagi. Wa kullu man ja'a bi lafdhi ghairiha, dan semua orang yang mendatangkan lafaz salawat selain yang Nabi ajarkan, fa huwa min idyani bi salatil madhubah bi syakin. Maka salawatnya masih diragukan. Kalau salawat yang Nabi ajarkan itu jelas-jelas salawat yang ya yang benar. Sedangkan salawat yang tidak diajarkan Nabi, ya, belum tentu itu salawat yang benar, masih diragukan. Sementara orang tadi bersumpah, demi Allah saya akan bersalawat dan Nabi dengan paling utamanya salawat. Ya, nah, lianum qalu, karena mereka mengatakan, karena sahabat mengatakan, kaifa nusalli alaika, bagaimana kami ya Rasulullah bersalawat kepadamu? Kan jelas sekali. Pertanyaan jelas, jawabannya pun jelas. Bagaimana kami berselawat kepadamu ya Rasulullah, kata sahabat, kata Nabi, kulu, ucapkanlah. Kan cetok sekali kan, jelas sekali bahwa yang Nabi ajarkan adalah ini, lafaz ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhirih. Faja'ala as-salata alaihi minhum yaqauluhum kada. Nabi menjadikan mengajarkan salawat kepada Nabi dari sahabat seperti tadi. Nabi mengatakan kulu, ucapkanlah. Berarti ini yang terbagus. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, la yushra'u talfiq siha salatin wahidah min majmu' hadhihi siyah. Fadzalika bid'atun fid din. Innama sunnah ayakula hadha tara wa hadha tara, kama bayanahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tidak disyariatkan untuk menggabung-gabungkan salawat, satu salawat satu dengan selainnya. Tidak. Bahkan yang seperti ini bid'ah dalam agama. Tapi yang sunnah adalah seorang terkadang mengucapkan salawat seperti ini, terkadang mengucapkan salawat seperti ini. Salawat yang ada dalam salat misalnya, yang Nabi ajar oleh Ibn Mas'ud. Benar-benar diajar tasyahudnya Ibn Mas'ud. Tasyahud juga Ibn Abbas. Syahud, ada Syahud Ibn Mas'ud, ada Ibn Abbas. Intinya, di sana ada lafad apa salafat yang banyak. Yang itu semua ajaran dari Nabi. Itu jangan kemudian campur adukan, ya, digabung-gabungkan. Tapi kalau kamu ingin bersalawat, ya, satu saja. Ya, satu salawat, kemudian suatu saat dengan lafad yang lain silahkan. Yang penting yang diajarkan Nabi. Bukan dengan cara menggabung-gabungkan dari riwayat yang banyak tadi, digabung-gabungkan sendiri. Dirangkai-rangkai sendiri, jangan. Tapi kalau kamu sesaat membaca salawatnya seperti ini, silahkan. Sesaat membaca salawat yang lainnya yang Nabi ajarkan, silahkan. Tapi bukan dengan cara menggabung-gabungkan, merangkai-rangkai, kemudian ya dia buat sendiri. Ya, dia buat sendiri. Tapi insyaAllah kita lanjutkan pada perkenalkan datang, wallahu ta'ala alam suhab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.